dosa merusak akal. Makanya antum lihat orang-orang yang berbuat dosa itu akalnya rusak dia. Ya syirik, nggak berpikir yang waras. Gimana batu disembah, pohon disembah, cincin dibilang bisa mendatangkan manfaat, akalnya di mana? Jimat bisa menjaga dia dari malapetaka, ini akalnya nggak waras. Orang udah mati datangi sambil nangis-nangis minta disebutkan namanya, minta rezeki, minta jabatan, akalnya di mana? Akalnya itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berbuat syirik, nggak waras akalnya dia. Atau datang ke ketika dia mau pemilu, nah mulai datang tuh. Mau pemilu atau pemilihan partai atau yang lainnya atau jabatan, mulai datang tuh. Dicari dah kuburan yang paling keramat sama dia. Atau yang dikubur penjahat di situ. Kenapa? Untuk jabatan. Akalnya nggak waras. Semua mesti minta kepada siapa? Kepada Allah. Yang mendatangkan maslahat Allah, yang menghilangkan musibah dan petaka hanya Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anda mau lihat ayatnya. Yang pertama dalam surah Al-An'am. Atau Al-An'am aja. Baru beberapa ayat ya. Sebab manusia ini mesti dijelaskan dengan dalil. Kadang-kadang sudah dengan dalil masih ditolak juga. La haula wala quwata illa billah. Sudah dengan dalil masih dibantah sama kiainya. Untuk melihat di ayat 18, ayat 17. Wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menimpakan kesulitan, bahaya, musibah, petaka, fala kashifa lahu illa hu, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya, musibah, petaka kecuali siapa? Allah. Wa yamsaska bi khairin, apabila Allah mengenakan kepada kalian kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya Allah yang dapat menghilangkan, enggak ada yang lain. Mesti datangnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kuburan. Sampai datang kepada kadang-kadang ditanya orang yang paling sakti atau nenek-nenek atau yang lainnya. Sampai ada yang ibadah dibawa sesaji supaya urusannya itu beres ke Nyai Roro Kidul di sini pelaburan itu. Akalnya di mana? Enggak waras akalnya. Coba bawa sesaji, motong sapi, motong segala macam sudah di sana. Sampai yang sudah katanya punya gelar doktor, insinyur, mau bangun mesti motong apa? Motong apa? Ayam, apa lagi? Sapi kepalanya ditanam. Apa hubungannya antara kepala dengan bangunan? Akalnya enggak waras. Ini merusak akal, maksiat merusak. Ini perbuatan apa? Syirik, merusak akal. Yang kedua bid'ah. Bid'ah juga merusak akal. Anda bisa lihat. Bid'ah. Ini ajaran Nabi. Quran, sunnah, ada dalil. Kan ikut mudah. Dia cari yang lain. Yang gak ada dalilnya. Coba kalau akalnya waras berpikir. Ini kan dalil. Ini Quran, ini hadis. Tinggal ikut. Kita sebagai umat siapa sih? Umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad apa kiai? Yang diikut kan Nabi Muhammad SAW. Bukannya kiai, bukan Habib. Nabi Muhammad SAW yang disuruh ikut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi suruh mengikut beliau. Enggak boleh mengikut yang lain. Dan kata Nabi enggak boleh menyalahi perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintah Rasulullah, pasti akan diberikan kehinaan di muka bumi ini. Saya bawakan dua. Ayat dan hadis. Ayat dalam surah An-Nur. Di ayat 63. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ نَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam berhati-hati, orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Menyalahi perintah Rasulullah, enggak taat kepada Rasulullah, tidak ikut Rasulullah, berbuat bid'ah, maka akan terkena fitnah. Yang kedua, azab yang pedih. Itu ayat. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang sanadnya hasan. Nabi bersabda, وَجُعِنَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Itu perintah ikut Rasulullah. Ini enggak. Enggak ada dalilnya, tetap dikasih keterangan nih. Kiainya kasih keterangan. Saya ambil contoh umpamanya. Tahlilan. Tahlilan. Membaca la ilaha illallah. Baca Quran. Doa di tempat kematian sesudah kematian. Ada apanya? Ada sesuatu enggak di situ? Ada. Apa? Makan-makan. Kalau enggak ada makan-makan sepi tuh. Nah, kita tanya kepada dia. Ada enggak dalilnya? Pak Kiai, Pak Ustadz, ini ada dalilnya enggak? Ya, tapi kan ini baik. Loh, saya tanya dalil. Antum melakukan perbuatan ini, kan ingin mengharapkan apa? Ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah, supaya si mayit diampuni dosanya. Dalilnya ada enggak? Ya, pokoknya ini baik. Kok pokoknya ini baik? Loh, kita dalil, tanya dalilnya. Ada apa tidak? Kalau enggak ada, jangan diikut. Kan Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Bahkan kebalikannya, para sahabat ijma. Kata para sahabat, kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mayyit wa san'ata ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Kami, para sahabat, telah ijma'. Ijma'nya sahabat ma'asum. Kami telah ijma'. Berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan tempat kematian, termasuk meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Berarti gak boleh. Ini coba, dalil ada, gak mau ikut dalil, mengada-ada. Kalau ditanya lagi, pernah gak sahabat mengerjakan? Nabi gak pernah mengerjakan. Padahal di zaman Nabi, anak-anak Nabi meninggal. Nabi masih hidup. Kecuali satu, Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat baru meninggal. Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian, waktu Nabi meninggal, enggak ada sahabat mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian tabi'in begitu juga. Hatta Imam Syafi'i, enggak ada. Secari di semua kitab Imam Syafi'i, enggak ada Imam Syafi'i mengadakan tahlilan. Contoh, dari ribuan contoh bid'ah yang mereka lakukan. Enggak ada. Jadi mereka mengada-ada. Maksudnya mereka berpikir, ini dalil Quran mesti diikut. Maka cara berpikirnya enggak benar. Kemudian maksiat. Maksiat banyak ini. Yang membuat orang itu gak waras. Yang halal ada, yang haram. Ini minuman halal. Dia minum khamr. Kemudian, istri halal. Dia cari zina. Yang lebih lagi, ini laki-laki senang pada laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Binatang aja gak mau, gak ada. Kambing laki-laki, nyari kambing laki-laki. Ini lebih dari binatang. Nyata gak sekarang? Sekarang orang berusaha untuk ngangkat-ngangkat dibela tentang masalah gay ini. Homo, liwat. Tadi saya sebutkan tentang azabnya. Pedih azabnya. Ini udah gak waras. Akalnya gak waras. Perempuan senang dengan perempuan. Ini gak waras. Laki senang dengan laki. Gitu. Masa orang akan berbicara. Anak kecil ngomong. Kalau gitu lebih waras kambing. Masa lebih waras kambing? Kenapa? Kambing gak mau sama laki-laki. Kambing maunya sama perempuan. Ini kok laki-laki senang sama laki-laki. Ini kenyataan. Maksiat merusak akal. Belum lagi yang lainnya. Dari ribuan maksiat. Ini saya contoh. Karena ini yang lagi hangat dibicarakan. Iya. Yeah. Iya. Yeah.